смотри. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. واحتج dan dijadikan hujah بالإجماع, ijma'nya, kesepakatannya adalah min dzil ummah, dari umat ini. La ghairiha, bukan yang lainnya. It, karena khususat diistimewakan umat ini bil ismah, dengan kemaksuman. Dzil ummah maknanya min hadzil ummah, umat ini. Wa makna al-bait annal ijma' la yu'tabaru illa min hadzil ummah. Fal ijtama'a ulama'ul yahudi ala hukmi mas'alatin min al-masa'ili وعلماء النصارى على هذا الحكم نفسه فإننا لا نأخذ بقولهم فالعبرة بإجماع علماء المسلمين فقط. Makna bait di atasnya ijma la yu'tabar, tidaklah dianggap kecuali dari umat ini. Seandainya ulama Yahudi bersepakat ala hukmi masalah dan hukum satu masalah, demikian juga ulama Nasrani ala hadzal hukmi nafsihi, terhadap hukum yang sama, fa inna la na'khudhu biqaulihim, maka kita tidaklah mengambil ucapan atau pendapat mereka. Fal ibratu bi ijma' ulama'il muslimin faqat, maka yang ibrah, yang jadi tolak ukur, yang jadi patokan adalah ijma' ulama kaum muslimin saja. It khususat bil ismat إذ هنا لتعليل يعني أن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم وعلى ذلك رحم الله بالعصمة لأنها مخصوصة بالعصمة وغيرها لم يخصص ودلل على تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لا تجتمع أمتي على ضلالة فإن هذا نص في أن هذه الأمة معصومة من الخطأ وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فهم شهداء على الناس وهذا يشمل الشهداء على أفعال الناس والشهداء على أحكم أفعال الناس وهذا يدل على أن إجماع هذه الأمة حجة إذ خصصت عصمه karena diistimewakan dengan kemaksuman. It di sini maknanya taklil, karena, untuk menunjukkan sebab, bukan dorok. Ya, it di sini bukan maknanya, bukan ketika, tetapi maknanya taklil. Jadi maknanya karena. Sehingga anal ijma ala yakun hujatan yang dihujah adalah ijma hadil ummah, adalah ijma'nya umat ini tuna khairiha minal umami, bukan umat-umat yang lainnya. Wa 'ala dzalika rahimallahu, dan beliau menyebutkan alasannya dan bi'is bil ismah, karena yang maksum adalah umat ini. Li'anna makhsusatun bil ismah, karena umat ini diberi keistimewaan maksum kesepakatannya, sedangkan umat yang lainnya tidak. Dalil dan dalil atas hada taksis keistimewaan tersebut ada sabda Nabi SAW fima yurwa anhu, dalam hadis yang dihatkan dari Nabi tidaklah bersepakat umatku dalam kesesatan. Jadi ijmah yang dimaksudkan ijmah dalam kesepakatan. Fa inna hadza nasun, atau lihat footnote da'ifun wa ibnu majah fi lafzi inna umati la tajtami'u ala dalalatin fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaykum bi sadir al-a'zam. Diajukan Imam Ibnu Majah dan lafadz lengkapnya, ini umatku tidaklah berkumpul di atas, bersepakat di atas kesesatan. Jika kalian melihat ikhtilafan perselisihan, fa'alaikum bisawatil a'zam, maka adalah kalian berpegangan dengan pendapat mayoritas. Syekh Al-Albani mendaifkan hadis ini dunal jumlatul ula, kecuali kalimat yang pertama. Ada dua kalimat, inna umati la tajtami'u ala dalalatin. Kalimat yang kedua, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum sadil a'dha. Fa hiya sahihatun. Kalau kalimat yang pertama, inna umati la tajtami'u ala dalalatin, itu sahih menurut Syekh Al-Albani. Nah, ya harusnya jangan dibilang depannya dhaif ya. Ya. Ini sahih. Karena kan ada dua kalimat. Kalimat yang pertama sahih. Kalimat yang kedua yang enggak sahih, kalimat yang kedua. Ini sudah orang yang mau dikasih footnote kan la tajtami'u umati ala dalalatin. Bagian itunya bukan bagian yang keduanya. Fa inna hadza, maka hadis ini adalah nas fi anna hadil umat, bahasanya umat ini itu terjaga dari kekeliruan. Maksudnya secara totalitas kesepakatannya. Demikian juga hadis firman Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Wasatan di sini maknanya udulan, umat yang bisa dipercaya, yang adil. Semua para sahabat itu udul, maksudnya bisa dipercaya. Litakunu, karena hanya orang-orang yang dipercaya sajalah yang bisa dan sah dijadikan saksi, supaya kalian menjadi saksi ala nasi atas orang lain. Dan tidak boleh jadi saksi kecuali orang-orang yang bisa dipercaya. Bahwa maka kemudian umat ini adalah suhada saksi atas manusia. Hal ini mencakup saksi ala'af alina terhadap perbuatan manusia dan saksi terhadap hukum perbuatan manusia. Dan tidaklah kemudian tidak boleh jadi saksi kecuali orang-orang yang bisa dipercaya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kesepakatan umat ini tentang satu hal itu adalah dalil. Wahai tulisan ini menunjukkan bahasanya ijma'nya umatnya adalah hujjah. Walakin hal labudda likuli ijma'in min dalilin. Nakul na'am labudda ayakuna likuli ijma'in mustanadun min al-Qur'ani al-Sunnati au ta'lilun. Walihada angkara ba'dul ulama'i al-ijma'a dalilan rabi'an. Waqal inal ijma' labudda ayanbani ala dalilin syafiqin. Akan tapi hal adakah labudda harus setiap ijma itu memiliki dalil? Maka jawabannya iya, setiap ijma harus memiliki dalil. Labudda ayakuna, tidak boleh tidak ayakuna likuli ijma'in, setiap ijma itu memiliki mustanadun, punya sandaran dalil berupa Quran dan Sunnah, atau ta'lilun, atau memiliki ta'lil. Ta'lil itu ilah, alasan, bahasa bebasnya ta'lil itu ya alasan secara logika yang sejalan dengan syar'i. Ta'lil. Kayak tadi, kenapa kemudian jemaahnya umat ini ya karena dia ta'lilnya dia maksum. gitu. Oleh hadza angkara, oleh karena itu sebagian ulama mengingkari ijma' sebagai dalil keempat. Mengingat dengan alasan karena ijma' itu harus punya dalil. Mereka beralasan karena ijma' labud harus terbangun di atas dalil sebelumnya. Waliyulam ana mustanad al-ijma'i qad yakhfa 'ala al-mustadilli wa la yakunu amamahu ila al-ijma'u wa qad la yakhfa 'ala al-mustadilli. Lakin ya'ti bil ijma'i liqad inza'i. Ya, beliau katakan untuk menjelaskan bahwasanya ijma' itu ada dalil. Kenapa? Perlu diketahui bahwasanya sandaran ijma' qad yakhfa, terkadang tidak diketahui al-mustadili oleh orang yang menggunakan dalil, oleh orang yang berdalil. Walayakun, sehingga tidaklah ada di hadapannya ilal ijma', kecuali ijma' para ulama. Waqad layakfa, dan terkadang layakfa tidaklah samar, artinya diketahui al-mustadili bagi orang yang mau berdalil. Kenapa kita tetap kemudian ijma' adalah dalil? Aslinya ijma' itu ada dalil yang menunjukkan adanya dalil. Ya, dalil yang menunjukkan adanya dalil. Karena ijma' harus kemudian memiliki dasar dalil. Maka ijma' adalah dalil yang menunjukkan adanya dalil. Maka tapi terkadang dalil asli itu tidak diketahui. Oleh karena itu kita perlu kemudian ya tetap memakai ijma'. Tapi karena ini ijma, kita harus yakin bahwa ada dalil. Nah, kalau untuk perkara-perkara yang kemudian dalil ijma itu kita tidak tahu atau tidak, inilah kemudian kita tetap membutuhkan ijma sebagai qarinah, sebagai tanda kalau sebenarnya ada dalil. Waqad la yakhfa 'ala al-mustadilli, dan terkadang diketahui oleh orang yang berdalil, lakin ya'ti, akan tapi dia mendatangkan dalil ijma' liqad inza', untuk memutus perdebatan, menghentikan perselisihan. Jadi di antara fungsi berdalil dengan ijma' ini adalah untuk supaya enggak berpanjang kata. Ini dalil ijma' kok mengelak apa lagi? Ya, ini dah ijma. Yakni masalah ayatun min al-Qur'an ajma'u ala anna ma'naha kada wa kada wa fi ihtimalun wa idza qulna inna ma'naha kada wa kada bil ijma' fa hina idzin naqta'u an-niza'ah. Fala yastati'u ahadun ayunazi'a wa illa fa qul ijma'in lahu mustanadun imma yakuna zahiran bayinan wa imma ala yakuna zahiran. Misalnya ayat dan sesuatu ayat dari Al-Quran, para ulama ahli tafsir, kemarin sudah kita singgung bahasanya ijma, setiap cabang ilmu adalah pakar dalam ilmunya masing-masing. Maka ijma'u mereka, maka ini kita katakan tetap para pakar tafsir Al-Quran bersepakat bahasanya maknanya adalah demikian dan demikian. Wafi ijma'un, dan dalam ayat tersebut mengandung kemungkinan makna yang lain. Dan kita, apabila kita katakan sehingga maknanya adalah demikian-demikian dengan ijma, maka pada saat itu naqta'u an-niza, berarti kita menghentikan perdebatan. Artinya la yastati, tidaklah mampu seorang pun untuk mendebat. Ya sudah, ini ijma loh. Itu maka orang kan diam. Itu diantara fungsi berdasarkan dengan ijma. Waila fakul ijma'in, pada saat itu dan kita belum tahu dalil aslinya, maka ijma' adalah qarinah yang kita pakai untuk berkeyakinan bahwasanya sebenarnya ada dalil. Kalau kemudian kita sudah tahu dalilnya, maka fungsinya ya untuk supaya tidak berpanjang kata. Ini ijma. Wa ila akan tak namun meskipun atau meskipun fakul ijma, in setiap ijma itu memiliki mustanad, memiliki sandaran dalil. Boleh jadi zahiran bayinan, nampak dan jelas. Wa ima ala yakuna zahir, dan boleh jadi tidak nampak. Wa idza kana al-mustanadul ijma'i zahiran bayinan, dan jika sandaran ijma itu nyata dan jelas, hal na'dilu an hadzal mustanadi wa nahtaju bil ijma' am nahtaju bil mustanad? Apakah kita berpaling dari sandaran tersebut dan berhujah berdalil dengan ijma', apakah nahtaju bil mustanad? Apakah kita berdalil dengan dalil asli, dalil yang merupakan sandaran ijma'? Al-jawab asani, seharusnya kita menggunakan dalil yang kedua, yaitu kita berdalil dengan dalil, berdalil dengan dalil asli bukan dengan ijma'. Nah, tajubil mustanad, tidaklah kita berdalil dengan dalil sandaran, li'ana hadza huwa aula, karena itulah yang lebih baik. Fa idza kana al-ijma'u istanada ila sunnatain, jika ijma' itu bersandarkan sunnah, falaisa hunaka hajatun ila an nahtajja bil ijma'i, maka kita tidak memiliki kebutuhan berdalil dengan ijma'. Fa indana sunnah, karena kita memiliki sunnah. Lakin qad nahtaju ilaihi liqad'in niza'i, akan terkadang kita membutuhkan dalil ijma' liqad'in niza' dalam rangka untuk menghentikan perdebatan. Wal masalah as-saniyah, dan masalah yang kedua, hal ijma' mumkinun wa mundabitun, apakah ijma' itu mungkin terjadi? Sekarang dah kita sudah mengakui ijma' sebagai dalil dengan dua fungsi yang tadi sudah beliau jelaskan. Mungkinkah terjadi ijma' wa mundabitun, dan apakah ijma' itu mundabit, tolak ukurnya jelas? Misalnya kita katakan, misalnya kemudian kita katakan biasanya safar itu safar yang membolehkan untuk orang untuk kosor, ya, safar yang membolehkan orang untuk kosor itu adalah kecapean, ya, masyakok, kesulitan dan kecapean. Maka ini, apakah ini mundabit atau tidak? Jawabannya tidak mundabit. Contoh penggunaan kata-kata mundabit, capek itu enggak gairu mundabit, ya. Nanti sangat tergantung banyak hal, kondisi orangnya, ininya, gininya, itu enggak mundabit namanya. Jadi ukurannya itu enggak jelas. Ini capek, ini sulit apa enggak? Contoh lain penggunaan kata-kata mundabitun, enggak bisa, tolak ukurannya itu enggak jelas. Ya, nanti tergantung kendaraannya, nanti kemudian ya kalau pakai ekonomi, pakai AC macet, pakai AC kemudian gembos, banyak macet di jalan, macam-macam itu. Mau kemudian dikasih patokan yang capek itu yang pakai bus ekonomi, terus yang gini itu sulit. Itu namanya ghairu mundabit. Al-jawabu qila bi dzalika wa qila bi adamihi, qila innal ijma'a mumkinun wa mundabitun wa qila la, wa ikhtara al-Islam Taimiyah rahimahullah an al-ijma' fi sadr al-ummati mumkinun la hina inda syaratil ummah. Qala rahimahullah wa ijma' alladhi yamdabitu makana ahli salaful ummah, yakni al-qurun al-mufaddala, idta'tahum kasra al-khilafu wa antasara al-ummah, wada al-qalu wa as-sahih. Jawabnya, kila bidzalika, ada yang mengatakan ijma' itu mungkin, dan pendapat kedua mengatakan ijma' itu tidak mungkin. Jadi pendapat pertama mengatakan ijma' itu mungkinan wa mundabitu, mungkin dan bisa diukur. Pendapat kedua mengatakan tidak mungkin dan tidak bisa diukur. dan Islam Taimiyah memilih bahasanya ijma fisad dengan ummah di awal umat ini, awal-awal umat Islam itu mungkin, namun tidak mungkin hina pada saat intasarat sudah tersebar al umat umat itu. Islam Taimiyah mengatakan ijma yang babit yang munbabit adalah makanan ini salaf, ada ijma salaful ummah, yakni kumul mufadalah, tiga generasi utama, sahabat tabi'in dan tabi'in. Itba'dahum, karena sesudah mereka kasurul khilaf, banyak terjadi perselisihan, pantas syarat dan tersebar umat Islam. Dan pilihan soal Islam Taimiyah inilah huwa as-sahih, pendapat yang benar. Masalah yang kedua, hal hunaka dalilun ala anna al-ijma'a, ala anna al-ijma'a dalilun. Apakah ada dalil bahwa ijma' adalah dalil? Al-jawab, fakat dalil kitabullah azza wa jalla wa sunnah Nabi sallallahu ala anna al-ijma'a dalilun syar'iyyun. Terdapat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu yang menunjukkan bahwa ijma' adalah dalil syar'i. Allah mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berselisih tentang satu permasalahan, maka kembalikanlah pada hukum Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Wajib dalalati minal ayati annallaha aujaba arujua ilal kitab sunnati inda tanazui wal ikhtilafi. Faidha ajma'na ala syai'in fala hajata li rujui ila kitab wa sunnah. Sisi pendalilannya dari ayat ini kenapa kemudian kita gunakan fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih, karena Allah mewajibkan kembali pada Quran dan sunnah inda tanazu', pada saat terjadi perselisihan dan perbedaan. Faidha ajma'na, maka jika kemudian kita sepakat ala syai'in terhadap sesuatu, maka tidak ada kebutuhan dirujuk ila kitab sunnah, untuk merujuk kitab Quran dan sunnah. Diwajibkan untuk merujuk Quran dan sunnah jika terjadi perselisihan fa'in tanaza'tum. Artinya mafhum mukhalafahnya, jika kemudian tidak ada perselisihan, ya tidak perlu rujuk pada kitab sunnah, ya tinggal diamalkan. Tidak ada perselisihan sama dengan ijma. Wa ma syakki rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda tapi ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa menentang rasul sudah nyata padanya al-huda petunjuk dan mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Nalihim matawala wa nusli jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan dia kemana dia mau berpaling, kami masukkan dia dalam neraka dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Dan tidak mengikuti ijma berarti tidak mengikuti sabilul mu'minin. Karena dan orang-orang beriman demikian, mereka ijma untuk seperti itu. Tidak sesuai dengan ijma berarti tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Wa minas sunnati ma yurwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tastami'u ummati ala dalalah. Dalil hadisnya, hadis yang diatkan di Nabi SAW, beliau mengatakan umatku tidaklah bersepakat untuk sesat. Walakin al-hadisah laisa bisahin, akan tapi hadis ini menurut al-imam muslimin yang tepat laisa bisahin, bukanlah hadis yang sahih. Ya, karena memang hadis tersebut memang diperselisihkan tentang keabsahannya. Ada ulama mengatakan sahih dan ada ulama mengatakan tidak sahih. Yang dibilang laisa bisahin itu tidak sahih. Wakulu ijma'in fahujatun ala man ba'dahu fi kulli asrin akbala. Dan setiap ijma' adalah dalil ala man ba'dahu untuk orang-orang sesudahnya fi kulli asrin di setiap waktu akbala yang tiba, yang datang. Ya ini artinya idza ijma'at al-ummah ala syai'in fa inna hujatun ala man ba'daha ila yaumil qiyamati. Fala yajuzu liman kanu mujtahidina ba'da an hasala ijma' ay khalifu al-ijma'a. Jika umat itu sudah sepakat terhadap sesuatu, maka dia adalah hujah alaman ba'daha untuk orang-orang sesudahnya sampai hari kiamat. Maka tidak boleh bagi para ulama mujtahid sesudah hasilat ijma' terjadi ijma' untuk menyelisih ijma'. Wahal yumkinu al-ijma' hujatan alaman qablahu. Apakah mungkin ijma' adalah hujah juga terhadap orang-orang yang sebelum terjadinya ijma'? Al-jabula yumkin. Ya, jawabannya tentu tidak mungkin. Li'anna alladhina qabla intahaw wa matu wa farqu ad-dunya. Karena orang-orang sebelum mereka sudah berakhir, sudah mati, sudah meninggalkan dunia. Lakin lau kanu baku wa hasla al-jima' fi aslihim fa hujjatun 'alaihim. Akan tapi seandainya mereka itu masih ada dan terjadi ijma' di masa mereka, maka itu hujjah atas mereka. Qala rahimahullah tsumma sumangkiradu asrihi lam yustarat ay fi ni'qatihi wa qila mustarat. Kemudian ingkirat habisnya masa yang lewat itu tidaklah dipersyaratkan, atau habisnya satu masa tidaklah dipersyaratkan fin iqadihi untuk terjadinya ijma. Wakilah dan ada pendapat mustarat dipersyaratkan. Jadi ada ulama yang mengatakan misalnya kemudian tabi'in berijma, maka ijma itu baru bisa disebut ijma setelah semua tabi'in itu mati dan tidak ada pendapat yang kemudian berbeda. Tidak ada pendapat baru. Misalnya, kalau saja misalnya andai tabi'in itu kumpul, sepakat, oh ini demikian, maka ijma' itu tidak terjadi dengan semata-mata kumpul mereka. Gitu loh. Ada ulama yang mempersyaratkan ijma' itu tidak semata-mata mereka kumpul, sepakat, ya, terus itu ijma', bukan. Namun harus dipersyaratkan inqiradul asr. Masa itu berakhir. Artinya nanti kemudian tabi ini pulang kembali, terus kemudian mereka semua mati dan tidak ada satupun tabi ini yang kemudian menyelisih kesepakatan yang ada. Baru dikatakan ijma'. Namun la yustarat, menurut beliau yang benar tidak dipersyaratkan. Artinya apa? Begitu kumpul dan sepakat sudah itu ijma'. Misal tabi'in kumpul, sepakat, ya sudah itu ijma'. Kok setelah itu, setelah pulang kok ada yang menyelisih, maka dia menyelisih ijma'. Lalu misal tidak bersyaratkan fi inqadi untuk terjadinya ijma'. Ada pendapat dipersyaratkan. Hadil mas'alatu fiha khilafun, hal istaratu li subutil ijma' inqiradul asri, atau yahsulu al-ijma' fi awali lahzatin ajma'u 'alaiha. Masalah ini fiha khilafun, ada perselisihan. Apakah disyaratkan li subutul ijma' untuk adanya ijma' inqiradul asr, habisnya masa? Atau yahsulu, atau terjadi al-ijma' itu bi awali lahzatin, kedepan pertama atau detik pertama ajma'u 'alaiha, mereka bersepakat. Al-jawab, hadil mas'atu fiyah khilafun, ba'dum yakul labuda min kiradil asri. Wadhalika li'ana yajuzu li'ahadihim ayatarayyaru ra'yuhu falijma'a hatta yang qarida asruhu. Famasalan, idha kana minat tabi'in, mata yang akidu al-ijma' al-jawab, idha inqaradu at-tabi'un, wa tabi'uhum wahakadha, falabuda min inqiradil asri. Wadhu'atani inaw la yustaratu inqiradu asrihi, wahada huwa sahihu li'ana bi mujaradi ijma'ihim sabata ad-dalilu falau naqadu fima ba'du lasaru naqidina li dalili fala ibrotah bihim. Al-jabu jawab, hadir masalah ini ada mengandung perselisihan. Sebagian mereka mengatakan la buddha, tidak boleh tidak mengkiratil asri, harus berakhirnya masa. Wadzalika, dan hal tersebut li'ana yajuz, karena boleh saja li'adihim salah satu dari peserta ijma' itu yataghayya ra'yuhu, pendapatnya berubah. Maka tidak ada ijma' sampai berakhir masa. Baru setelah kok mati semua dan tidak ada yang berubah, baru dikatakan ijma'. kasihin ijma demikian. Maka misalnya izaka namanya tabiin, jika tabiin mata kapan terjadi ijma, jawabnya idza ingkar atau tabiun, jika seluruh tabiin sudah mati baru terjadi ijma. Demikian juga tabi tabiin, dikatakan kemudian tabi tabiin ijma jika seluruh tabi tabiin mati dan tidak ada yang pendapat yang baru. Wahakata dan seterusnya, fala buddha, maka harus ingkiradul asr, habisnya masa. Dapat yang kedua, tidak dipersyaratkan ingkiradul asri, habisnya masa, ini pendapat yang benar. Li'ana bimujarah, dengan semata-mata mereka sepakat, maka terdapatlah dalil, yaitu dalil ijma. Maka seandainya fima ba'du, di waktu sesudahnya mereka naqadu, mereka melanggar ijma, maka jadilah mereka naqidina lil dalil, mereka melanggar dalil. Fala ibrata bihim, dan tidaklah teranggap pendapat mereka karena menyelisih ijma. Wala yajuz li ahli ayarti'u illa alasani falaysa yumna'u, dan tidak boleh li ahlihi, bagi ahli ijma, ulama yang duduk di majelis ijma, ayarti'u, untuk kemudian rujuk mengubah pendapat illa alasani, kecuali menurut pendapat yang kedua, falaysa yumna'u, maka tidaklah dilarang. Qauluhu ayarti'u illa ala sani, asani huwa alladhi yaqulu yustaratu ingradul asr, wa amal awalu falayajuzu lahum arucu'u li'ana hasra al-ijma' falayumkinu ayarti'an. Falnafrid masalan anana huna nahnu al-umata jami'an idha kulna hadha haramun wa kula wahidun minna hadha halalun fal hadha ijma'un al-jablak li'ana ulam yustafiku lam yattafiku ala al-qawli. Wa idza qulna hadha haraman wa ijma'na ala dhalika hal li ahadin an yarji'a al-jawab ala qawlaini, idza qulna yustaratu ingradul asri falana an yarji'a wa idza qulna la yustaratu falaysa lana an yarji'a wa hadha huwa as-sahih. Tidak boleh rujuk kecuali menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang dimaksudkan adalah ulama yang mengatakan dipersyaratkan ingkiradul asr. Masa itu habis. Wa amal awalu, adapun yang pertama, pendapat pertama yang tidak mempersyaratkan ingkiradul asr, fala yajuzu, maka tidak boleh menarik pendapat. Karena hasil al-ijma, karena ijma sudah terjadi, fala yumkinu ayarji'a, maka tidaklah mungkin untuk rujuk. Falnafrid, maka faradha di sini maknanya andai. Falnafrid, maka kita buat pengandaian. Masalah misalnya anak-anak kita huna di sini umat Islam jami'an semuanya. Seandainya di sini umat Islam semuanya, ulama umat Islam semuanya. Jika guna, jika kemudian kita katakan haram, kemudian ada salah satu dari kita mengatakan halal, maka apakah ini ijma? Jawabannya bukan, karena mereka semua tidak sepakat untuk dalam satu pendapat. Dan jika kemudian kita katakan ini adalah haram dan kita sepakat untuk hal tersebut, maka bolehkah salah satu dari kita nanti pulang dan berubah pendapat, merujuk dari pendapatnya? Maka dalamnya ada dua pendapat ulama. Jika kita mengatakan dipersyaratkan ingkiradul asr, maka kita boleh untuk menarik pendapat. Jika kemudian kita mengatakan tidak dipersyaratkan ingkiradul asr, maka kita tidak boleh merujuk dari pendapat kita tadi. Inilah pendapat yang benar. Karena pendapat yang benar tidak ada ingkiradul asr, maka berarti tidak boleh merujuk. Sudah kumpul, sudah sepakat, pulang kemudian bikin pendapat baru, tidak boleh. Wali tabar alaihi kaulu man wulid wasara mislahum faqihan mujtahid, yakni kadzalika aidan man wulida wasara faqihan fal tu'tabar muwafaqatu aw aula. Wali tabar dan tidaklah diperhatikan alai atas ijma kauluman wulid, pendapat orang yang baru dilahirkan. Wasara, orang yang dilahirkan wasara mislahum, kemudian menjadi semisal mereka, yaitu menjadi seorang fakih dan mujtahid. Yakni kadzalika, demikian juga ayat dan juga man wulida, orang yang dilahirkan wasara fakih, dan menjadi orang yang fakih, orang yang cerdas, orang yang faham di. Maka apakah teranggap muafaqatuhu, persetujuannya dalam ijma ataukah tidak? Dihitung dalam ijma ataukah tidak? Ala kaula ini, dalam hal ini juga ada dua pendapat berpulang masalah inqiradul asr. Jika kita mengatakan inqiradul asri, waktu itu harus berakhir baru sudah disebut ijma, labudah, maka tidak boleh tidak dia harus balik yasud, kemudian dewasa yasullahu ilmun, memiliki ilmu. Kemudian kita lihat pendapatnya. Mengkulna, jika kemudian kita mengatakan biadami zalika, bahasanya tidak dipersyaratkan inqiradul asri, lapar toh, maka tidak dipersyaratkan. Maka yang paling kuat, takut yang sudah lewat, yang rajih inqiradul asr itu bukanlah. Ini jika di masa tabi'in misalnya, di awal-awal tabi'in itu kemudian ada anak lahir dan dia masih kemudian golongan tabi'in, dia masih bisa ketemu sahabat. Ini asarnya asar tabi'in. Nah, tabi'in itu kan bertingkat-tingkat. Ada tabi'in yang tua, yang kemudian ketemu banyak sahabat. Ada yang kemudian datang lahir sesudahnya, kemudian ketemu ya sahabat yang tidak begitu banyak. Ada yang kemudian sahabat tabi'in akhir, yang cuma ketemu misalnya cuma 5 sahabat. Nah, tabi'in, tabi'in. Nah, jika kemudian ini sudah terjadi, terjadi kesepakatan satu hal, ini yang awal, yang awal-awal lahir lah. Nanti kemudian ada orang lahir. Nah, apakah kemudian pendapat ini, kemudian pendapat orang ini teranggap apa enggak? Ini kan tabiin juga. Nanti datangnya duluan, namun bikin kesepakatannya awal. Ini orang-orang yang gampangannya orang-orang yang lahir di generasi pertama. Ini sudah bikin kesepakatan. Mungkin ada orang lahir di generasi kedua. Maka jika kemudian kita mempersyaratkan ijma itu baru dikatakan terjadi jika kemudian inqiradul asr, jika masa tabi'in sudah habis, jika tabi'in sudah mati semua, maka tabi'in generasi awal, tabi'in kibar, itu ijma'nya belum teranggap sampai kemudian kita melihat bagaimanakah orang yang lahir di generasi yang kedua. Ini ada orang lahir, ternyata dari kemudian orang yang lahir di generasi yang kedua itu ada dua yang nanti jadi ulama. Ya maka kita tunggu keduanya gini. Dia setuju apa enggak dengan kesepakatan awal yang telah dibuat oleh generasi awal tabi'in? Enggak setuju. Maka karena kita mempersyaratkan inqiradul asr baru bisa ditetapkan ijma, ijma baru bisa disebut ijma setelah setelah inqiradul asr, ya maka berarti ini tidak jadi ijma, karena tabi'in ini tabi'in kecil yang cuma ketemu dengan sedikit sahabat tidak setuju dengan kesepakatan tabi'in kibar yang tabi'in yang ketemu banyak. Maka menurut ulama yang mengatakan inqiradul asr, maka tidak boleh tidak orang yang lahir di zaman itu harus juga diperhatikan pendapatnya, seandainya dia jadi besar dan jadi ulama. Akan tapi jika kemudian kita mengatakan tidak dipersyaratkan inqiradul asr, begitu orang semua kumpul dan sepakat, ya sudah, ijma. Maka tidak dipersyaratkan. Wa yasul al-ijma'u fil aqwali min kulli ahlihi wa fil af'ali wa qawli ba'din haitsu baqihim fa'al Kutinti syarin ma'asu kutihin hafal. Dan terjadi al-ijma bil akwal dengan ucapan, dengan pendapat minkuli ahli dan setiap ahli ijma, wabil afal dan bisa juga dengan perbuatan, wabikauli ba'din dan juga dengan ucapan sebagian ahli ijma, hai subagihim fa'al, dimana sisanya itu berbuat, wabintisaran dan tersebar ma'asukutihim dan mereka diam hafal terjadi. Zakar mu'alif di hadainil faytaini bimada yahsulu al-ijma'u. Faqala yahsulu al-ijma'u fil qawli min ahli wa kaifa al-ijma'u fil qawl. Mu'alif menyebutkan dalam sahabat ini hal yang menyebabkan terjadinya ijma'. Dia mengatakan ijma' terjadi dengan ucapan, dengan pendapat masing-masing dari ahli ijma'. Bagaimanakah bentuk ijma' fil qawl? Yani anna kulla ahlihi qalu hadha halalun hadha haramun fa hadha masu'un wa hadha ghairu masu'in. Wa sani mimma yasulu fil al-ijma' al-af'alu, yani idza ijma' ulama al-asri ala fi'l min al-af'al kana hadha dalilan ala jazir anna ijma' alayhi. Wa salis mimma yasulu fil al-ijma' al-aqwalu wa af'al, yakni takunu mukhtalifatan akwalan wa af'alan, yakni ba'dhum qala hadha halalun wa ba'dhum man qala lakin ya'malu hadha al-amala fa yakunu hadha ijma'an ala jazi hadha al-amali fa sagha al-ijma'u yahsulu bi wahidin min umurin salasatin, imma bi qawlil jami' aw bi fi'lil jami' aw bi qawlil ba'di wa fi'lil ba'di. Artinya semua ahli ijma', semua ulama ahli ijma' mengatakan berfatwa ini halal atau ini haram, atau ini masuk atau ini ghairu masuk. Semua kita tanyai, semuanya fatwanya demikian. Maka berarti ijma'. Ijma' dengan perkataan. Yang kedua, hal yang yasulu bil ijma', ijma' terjadi dengannya adalah al-af'al, ijma' dengan perbuatan. Idza ijma'a ulama al-asri, jika ulama satu masa bersepakat ala fi'lin minal afal, satu perbuatan, makanya adalah dalil bolehnya karena mereka sepakat untuknya. Ini mereka sepakat untuk kemudian berbuat seperti itu, menyikapi dengan sikap yang sama, maka berarti juga ijma'. Yang ketiga adalah dengan perkataan dan dengan perbuatan, yakni takun mukhtalifatan, berbeda, ada yang berkata dan ada yang berbuat. Akwalan wa af'alan, artinya sebagian ahli ijma', ulama ahli ijma' mengatakan ini halal, berfatwa. Sebagian yang lain makal, tidak mengatakan ini halal, akan tapi ya'mal hadzal amala, akan tapi dia beramal sebagaimana fatwa tersebut. Maka ini adalah ijma', bolehnya perbuatan tersebut. Maka jadilah kesimpulannya ijma' itu terjadi dengan salah satu dari tiga hal. Boleh jadi biqaulil jami' dengan fatwa semuanya, atau dengan perbuatan semuanya, atau biqaulil ba'di, perkataan sebagian ulama dan perbuatan sebagian ulama. Wa qaulu ba'din haitsu baqim fa'al wa bintisharin ma'asukutim hasal, baik yang kedua tadi maknanya adalah anal ijma'a yahsulu bil intisar wal istihar. Fa idang tasyara hadzal qawlu wastahara anna halalun fa huwa ijma'un. Maksudnya adalah anal ijma', ijma' itu yahsul terjadi dengan intisar, tersebar dan mashhur. Fa idang tasyara, jika tersebar hadzal qawlu, satu pendapat, wastahara dan terkenal bahwasanya sudah halal tanpa ada ulama yang menyelisihi, membantah, maka adalah ijma'. Wa qawli ba'din haitsu baqihim fa'al wa bin isharin ma'a sukutim asal. Ini jika kita mau tambahkan yang keempat adalah wa bin isharin ma'a sukutim hasal. Atau itu juga masih termasuk yang ketiga, akwal dan af'al. Atau ini enggak afal ya, sukut, ma'a sukut. Ini mungkin bisa kita katakan yang keempat. Ada ulama yang berpendapat demikian, sahabat misalnya atau tabi'in berpendapat A, dan ini pendapat itu terkenal kemana-mana. Kenapa? Karena dia khalifah. Tapi tabi'in misalnya Umar bin Abdul Aziz berdapat khalifah, itu tentu tersebar kemana-mana. Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah tersebar kemana-mana. Tidak ada satu pun yang mengingkari dan membantah. Oh, tidak benar. Tidak ada jalannya. Tidak ada yang bantah. Semua diam. Yang ada fatwa, yang lain diam. Maka itu ijma. Disebut juga ijma suputi. Ijma diam. Ijma karena diam. Itu masalah ijma selesai. Kemudian masalah kaul sahabi. Suma sahabi kauluhu an madhabih ala jadidi fawala yuhtad jubih wa fil qadimi hujjatun lima warab fi hakim wa du'afuhu fal yu'ab. Kemudian sahabat, maka kauluhu ucapan sahabat an madhabih menurut madhab syafi'i ala jadid menurut kaul jadidnya fawala yuhtad jubih tidak jadikan hujjah wa fil qadimi dan dalam kaul qadim. Imam Syafi'i itu punya dua mazhab, mazhab qadim dan mazhab jadid. Mazhab qadim itu fatwa-fatwa Imam Syafi'i di Baghdad sebelum beliau hijrah ke, beliau menetap di Mesir. Kemudian setelah itu dari Baghdad Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan beliau berfatwa. Maka fatwa-fatwa Imam Syafi'i itu ternyata ada beberapa yang beda yang di Mesir dengan yang di Baghdad. Tidak semua. Ada yang berbeda. Maka yang di Mesir yang beda dengan Irak disebut kaul jadid, sedangkan yang di Irak yang di Baghdad yang disebut kaul qadim. Wafil qadim dan menurut kaul qadim, maka perkataan sahabat adalah hujatun hujah lima warat karena terdapat riwayat di hakim tentang sahabat mudah afu namun para ulama ahli hadis mendaifkannya falirat maka dibantah, maka ditolak. Intaqala ma'alif rahimahullah ila qawli sahabi hal wa hujjatun amla. Faqala rahimahullah inna laysa bi hujjatin al-jadidi wa fil qadimi hujjatun ya'ni wa yara syafi'i fil qadimi anna sahabi qawlu hujjatun wa hadha wa sahihu ala dimash al-imam Ahmad ibn Hanbal anna qawla sahabi hujjatun walaki bisyak. Inta kalau berpindah mu'alif pada pembahasan tentang kauli sahabi apakah dia hujah atau tidak. Mu'alif mengatakan dia tidaklah hujah menurut kaul al-jadid. Wafil qadim dan dalam kaul qadim dia adalah hujah. Artinya ya syafi'i dalam kaul qadim Imam Syafi'i berpendapat bahasanya sahabi ucapannya adalah hujah. Dan pendapat Imam Syafi'i yang di qadim inilah yang benar. Aladhi masya'alil Imam Ahmad yang kemudian di atasnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pendapat berapa adalah hujjah akan tapi dengan tiga syarat. Dan yang terkenal demikian. Jadi yang ma'ruf di kalangan ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu dulu berpendapat kalau sahabi hujjah. Kemudian setelah di Mesir dia mengatakan bahasa kalau sahabi bukanlah hujjah. Itu yang terkenal yang ma'ruf di antara Syafi'iyin, di antara Syafi'iyah. Akan tapi hal yang ma'ruf ini dibantah oleh Al-Imam Al-Qayyim. Nih, dibantah oleh Al-Imam Al-Qayyim. Kata Al-Imam Al-Qayyim bahkan Imam Syafi'i di kaul jadid itu juga berpendapat bahasanya kaul sahabi adalah hujjah. Yang benar, jadi yang ma'ruf di kalangan Syafi'iyah, kalau di kaul jadid Imam Syafi'i ketika berpendapat Imam Syafi'i, salah satu usulnya sahabat itu bukan hujjah, kalau sahabat itu bukan hujjah, ini tidak benar. Yang benar, kalau sahabat adalah hujjah. Alasannya kalau ada salah, dia menukil perkataan Imam Syafi'i di Al-Um, dan Al-Um itu ditulis di Mesir. Maka al-umnya Imam Syafi'i itu adalah mewakili kaul jadidnya Imam Syafi'i. Di al-um ada pernyataan yang menunjukkan kalau Imam Syafi'i mengatakan bahasanya kaul sahabat adalah hujjah. Namun dengan tiga cara. Ayakuna sahabi minal fuqahi al-mu'tabarin fa'inkana minal sahabati alladhi laisu bil-mu'tabarin walam man uhida minhum al-ilmu fa'un laisa bil-hujadin kakaulisa ihinasi fa'masalan law ana rajulan minal badiyadi ja'a wa salama ala nabi sasallam wa amma nabi wa akhuda minhum akhuda fa'inna hadha layuqalu inna qawlahu hujjat ala yukhalifa nasan fa'in khalafa nasan ukhida binas mahma kana sahabiyu walau kana min afdhalis sahabati ala yu'aridahu qawlu sahabiyin akhar fa'in aradahu qawlu sahabiyin akhar tuliba al-murajihu min al-kitab wa sunnah wa tubi'a matarajaha min al-qawlaini wa hadha al-qawlu alladhi dhakarnahu wasatan bayna al-qawlaini bayna qawli man yakul inna laysa bi hujjatin mutlaqan wa qawli man yakul inna hujjatun mutlaqan. Wallahu a'lam. Yang pernah sahabat tersebut termasuk ulama sahabat al-mu'tabar ya, yang teranggap. Fa'inkana minas sahabati, akan tapi jika kemudian sahabat yang laisu bi mu'tabarin, tidak teranggap sebagai ulama, walamiman dan bukanlah termasuk orang yang uhida'i urifa, diketahui minhu al-ilmu, ilmunya yang mendalam, maka ucapannya bukanlah hujjah, dan ucapannya sebagaimana ucapan manusia biasa lainnya. Misalnya ada seorang dari Badui datang mengucapkan salam pada Nabi, beriman pada Nabi, dan akhoda minhuma akhoda, mengambil satu hadis dari Nabi, mendengar satu hadis dari Nabi, dan pulang. Dan ya cuma ketemu Nabi cuma sekali itu saja. Apakah kemudian ucapannya hujjah? Fa'inna hadha laqaul, maka tidak dikatakan pendapatnya adalah hujjah. Mak dengar satu hadis karena ketemu dengan Nabi sekali, ya, bisa dikatakan hujjah. Namun harus fuqaha, yang ulama di antara para sahabat. Yang kedua, pendapat sahabat tersebut tidak mengisi nas dalil. Jika pendapat sahabat tersebut mengisi dalil, maka ukhidha binas, maka yang diambil adalah nas. Maka sahabi siapapun sahabatnya, walau kana meskipun min afdhalis sahabati, sahabat yang paling faqih. Yang ketiga, tidak menentang pendapat sahabat tersebut kalau qaulu sahabin akhar, pendapat sahabat yang lain. Jika ditentang oleh pendapat sahabat yang lain, maka tulibai dicari murajih, faktor pentarjih dari Quran dan Sunnah, dan diikuti matarajah minal qaulaini, pendapat yang rajih dari dua pendapat yang ada. Pendapat ini yang kami sebutkan adalah wasatun, pendapat pertengahan di antara dua pendapat, antara ulama yang mengatakan inna walaysa bihujjatin, perkataan Imam Syafi'i atau perkataan sahabat itu bukanlah hujjah secara mutlak, dan ulama yang berpendapat perkataan sahabat adalah hujjah secara mutlak. Yang tengah-tengah kita katakan hujjah dengan sah. Wa fil qadimi hujjatun lima marad sihaqihim wa do'afuhu fal urad. Ala di warada sihaqihim, yang terdapat tentang para sahabat adalah hadis yang disebutkan dari Nabi SAW, dia mengatakan inna asasika nujumi, ya, sehingga sahabat-sahabatku seperti bintang, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, dengan siapa saja kalian mengikuti maka ihtadaitum, kalian mendapatkan petunjuk. Namun hadisnya adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu, dan hadis ini layaknya bukan hadis yang sahih, bahkan hadis palsu. Ada ulama yang kemudian berpendapat perkataan sahabat adalah hujjah secara mutlak, dan mereka mengatakan budaya dengan hadis ini, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Namun ini baik faedah, catatan tambahan, al-majma' al-fikhi fil asr al-hadir, majma' fikhi kumpulan konvensi fikih, contohnya misalnya majma' fikhi islami yang di bawah Rabithah al-Islami, kumpulan para ulama di Rabithah, atau hai akibar ulama huna di sini di Saudi Arabia misalnya, Lau ajma, seandainya mereka ijma atas sesuatu, maka layu adu tidaklah teranggap ijma mereka hujah. Karena itu bukan ijma. Karena itu cuma ijma ba'dul ulama, bukan ijma sa'irul ulama. Di ana wara'ahum kana, selain mereka ulama, ada banyak ulama yang boleh jadi mengatakan bighairi hadzal qawli, dengan selain pendapat ini. Faedah terluka, faedah yang lain, idza fa'ala sahabiyyu fi'lan, jika ada seorang sahabat melakukan satu perbuatan, mustahara, dan terkenal di antara para sahabat, walam yungkar, dan tidak diingkari, fawa qawiyun yakwa bi'adamil ingkari, maka ada satu pendapat yang kuat, yakwa kuat karena tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya. Jadi kita pembahasan tentang masalah ijma' dan qaulus sahabi. Kemudian kita lanjutkan ba'dal idz insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.